gimana ini? قال المصنف رحمه الله وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو dan nampak al-fathatu yaitu fathah li khiffatiha karena ringannya fathah alal ya'i pada ya fil asma'i wal af'ali baik ketika dia isim maupun fi'il. Perhatikan sini, ketika dia dhammah dia muqaddarah, gitu kan kemarin, dan ketika dia kasrah dia muqaddarah. Karena baitan ini pada isim dan pada fi'il, al-isim al-isim mangkus, ya kan, ja'al qadi, al-qadi marfu dan dia muqaddarah posisinya karena tikal, ngerti, karena berat. Karena ketika al-qadhi bina mangkus ini didomakan, dirofakan, kata mereka itu sikol, itu berat. Kemudian marartu bil qadhi, ini juga posisinya adalah berat indah mereka. Gak bisa dibaca inna marartu bil qadhi, indah mereka berat, sikol. Tapi ketika posisi isim ini ketika dia nasab, indah mereka itu khafif baringan. Ra'aitul qadhiya, ra'aitu al-qadhiya, maka yadhar al-fathah, karena memang fathah ini memiliki keistimewaan, fahuwa al-khafi, al-khafifah, yaitu ringan, yaitu ar-ringan, hakadah. Wal-af'al, kadalika, qadha yakdhi, fakalimat qadha yakdhi, yakdhi zaidun, fa yakdhi una ikhwanana, marfu, salalah, marfu. Fa mereka kalau mengatakan yaqdiyu thiqal ingda mereka, thiqal ingda mereka, maka ketika dia thiqal maka mereka muqaddarah, muqaddarakan. Lain dengan ketika dia nasab ay yaqdiya lan yaqdiya, posisi yaqdiya di sini ketika dibaca fathah, ketika dia dibaca nasab menjadi khafifah, menjadi ringan. Hakada yang mereka inginkan. Makanya watadharul fathatu li khifatiha. Fathah itu nampak, ay enggak muqaddara. Yadhar wa talaffadu bih. Makna yadhar ay terlafadkan. Terlafadkan, bisa dilafadkan. Harokat akhirnya. Bisa terlafadkan, harokat akhirnya. Baik, limada li khifatiha. Karena ringannya ha kembali ke fathah. Likhifatiha karena kembali ke fathah. Di sini alal ya'i pada ya, ay ketika al ya ini fil asma wal af'al, ay ketika dia asma bahwa isim mangkus, bahwa al isim al mangkus sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Wal af'al ay fi'il mudhari yang mu'tal bil ya'i, ya mu'tal bil ya'i. Agara wal af'al ay pada fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya, seperti yaqdhi wa yarmi dan seterusnya. Ini mengulang pelajaran kemarin. Wa alal wawi fil af'al, dan pada wawu ketika fi'il, ay yadhar fathah itu, yadhar fathah itu pada wawu, dan dia adalah ketika fi'il, ketika fi'il. Berarti kalau ya pada isim dan pada fi'il, tapi kalau waw pada apa? Pada fi'il, fi'il saja. Baik. Di sini dikritik oleh Syekh Muhammad Syekh Muhyiddin, ditulis sawan inda qawlihi wa 'alal wawi fil af'al. Laisa fi kalamil Arab inda qawlihi wa 'alal wawi fil af'al. laisa fi kalamil Arab ismun mu'rabun, laisa fi kalamil Arab ismun mu'rabun akhiruhu wawun madhmumun ma qablaha, ismun mu'rabun akhiruhu wawun madhmumun ma qablaha. Fala jarama lam yadhkuril mu'allifu, fala jarama lam yadhkuril mu'allifu al-wawa illa fil af'al. Perhatikan di sini, ini faedah, perhatikan. Musannif rahimahullah ketika ya menyebutkan pada isim dan pada fi'il. Tapi ketika wawu beliau menyebutkan hanya pada fi'il, hanya pada fi'il saja. Di sini dikomen apa namanya diperjelas oleh Muhammad Mushidun rahimahullah, laisa fi kalamil Arab, tidak ada dalam perkataan orang Arab ismun mu'rab, isim yang mu'rab akhiruhu wawun, diakhiri dengan wawu madhmumun ma qablaha, yang didhamma sebelumnya. Ai enggak ada di kalamnya orang Arab isim yang mu'rab, isim mu'rab ya, diakhiri dengan wawu terus sebelumnya apa? Sebelumnya dhamma. Ini lewat enggak Ibnu Aqil? Lewat enggak Ibnu Aqil kemarin? Hah? Muhammad? Lupa. Ibu Nasar lewat ya kemarin? Hah? Belum hadir. Baru aja 2 hari yang lalu ya kawan. Allah musta'an. Jadi enggak ada, apa namanya? Enggak ada isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab, perhatikan. Isim yang mu'rab, apa itu? Akhirnya wawu. Sebelumnya dhamma itu enggak ada. Itu enggak ada. Maksudnya itu enggak ada. Baik, itu enggak ada. Terus diberi atau namanya sebagian mereka mengatakan illa asmaul af'al. Illa asmaul af'al, ada mengatakan illa asmaul af'al. Ada yang mengatakan lagi kecuali isim ajaminya, isim ajaminya. Isim ajaminya. Isim ajaminya antum bikin isim ya, terus antum akhiri wawu, kemudian sebelumnya dhamma, bisa-bisa aja. Ajamiyah, isim yang ajamiyah, isim yang ajamiyah akhirnya wawu sebelumnya dhamma, itu bisa. Itu orang-orang kufiyun memberikan penjelasan seperti, tapi khulasanya insyaallah itu belum sampai di Ibnu Aqil. Oleh karena itu fala jarama, maka pasti lam yadhkuril muallifu, muallif tidak menyebutkan wawu ini kecuali pada fi'il. Pasti mu'alif rahimahullah lam yadhkuril mu'alifu, tidak menyebutkan apa ikhwan anak al-wawu kecuali pada fi'il, kecuali pada fi'il. Karena posisinya apa namanya fi'il itu, isim itu tidak memiliki akhirnya itu wawu sebelumnya dhamma, yang enggak disebutkan oleh Ibnu Isham, karena enggak ada pada isim kecuali pada fi'il saja. Karena ada pada fi'il saja, maka Ibnu Isham rahimahullah menyebutkan wa'alal wawi fil af'ali, dan wawu itu hanya pada fi'il saja. Kenapa kok ada pada fi'il saja? Mana isimnya? Enggak ada di isim. Karena orang Arab itu enggak ada isim yang mu'rab itu diakhiri wawu sebelumnya dhamma, itu enggak ada. Karena enggak ada, tidak disebutkan oleh Ibnu Isham rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Hanya beliau menyebutkan fil af'ali saja, fil af'ali saja. Baik. Paham insyaallah. Nak bernama coba. Namanya apa? Iya. Ke rumah lalu lupa saya. Kalian ngaji akhwatnya. Baik. Taibat. Terusnya. Qaulika innal qadhiya lan yakdhiya. Al qadhiya isim. Ya tak? Diakhiri dengan ya. Maka ya apa namanya? Yadhhar fathahnya. Nampak fathahnya. Kenapa kok nampak fathahnya? Ini nampak fathahnya. Sudah. Kenapa fathah kok nampak? Karena khafi khafifah ringan. Lain dengan dhamma, lain dengan kasrah. Dia nampak. Enggak muqaddar lagi. Ya-nya huruf akhir bisa ya talafat, bisa terlafatkan. Ini baca innal qadhiya, terlafatkan ya-nya. Begitu. Lan yakdhiya, suf. Lan yakdhiya juga idhar fathahnya. Kalau qadhiya pada isim karena diakhiri dengan ya kan? Ya qadhiya fi'il diakhiri dengan ya. Kalau fi'il ada ya, kalau ya masuk pada fi'il dan masuk pada isim nampak dia. Begitu. Walan yad'uwa. Yan'u ya yad'uwa. Baik. Dan fathah ini nampak. Yad'uwa pada wawu. Ya kan? Nampak kan? Pada wawu dia. Dan ini hanya pada fi'il saja. Yad'uwa. Karena apa? Karena enggak ada ceritanya. Ada isim. Diakhiri dengan wawu sebelumnya. Dhamma itu enggak ada ceritanya. Makanya Ibnu Hisham rahimahullah hanya menyebutkan fi'il saja. Lain dengan ya. Beliau sebutkan isim ada, fi'il ada. Tapi ketika wawu, beliau hanya menyebutkan pada fi'il saja. Gitu lho, kan. Qala Allah taala, ajibu da'iyallah. Suf, da'iya. Asalnya apa? Da'i. Pakai ya, bina mangkus, perhatikan bina mangkus dan nampak di sini fathahnya pada ya, limadha li'annahu khafifah, karena fathah itu khafifah, enggak berat, lain dengan dhamma atau kasrah dan dia adalah maf'ulun bi, lai yu'tiyahumullah, yu'tiyah asalnya ata, yu'ti, ata, apa namanya, ata ata yu'ti. Ata yu'ti. Amana yu'minu. Ata yu'ti. Asalnya ata. Asalnya hamzah dua. Ata. Kemudian dihilangkan alifnya menjadi ata. Ata yu'ti. Ata yu'ti. Fauna yu'ti. Apa ya khuanana? Akhirnya dengan ya. Akhirnya dengan ya. Dan dia nampak. Dan dia nampak. Baik, lan nad'uwa min dunihi syai'a min dunihi ila lan nad'uwa suf lan nad'uwa. Baik, fathah ini nampak pada wawu. Fa ala kulli hal insyaallah perhatikan di sini, ana ulang lagi. Kalau isim akhirnya ya, fa wa ism mangkus itu ketika dia fathah, ketika dia nasab fathahnya itu nampak. Kenapa? Karena khafifah, ringan dibaca ingdal arab. Lain dengan dhamma dan lain dengan kasrah. Baik. Fakadzalika ketika fi'il yang mu'tal akhir, yang mu'tal akhirnya itu dengan ya, itu juga nampak fathahnya. Fakadzalika yang nampak juga ya fanana, barakallahu fikum, apa itu? Yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal dengan wawu. Mu'tal dengan wawu itu ketika dia rafa muqaddar, ketika dia nasab baru nampak. Limadha? Karena khafifah. Fathah itu khafifah ya khawanana. Makanya dibaca lan yada'uwa, lan nada'uwa, lan tada'uwa, nah nampak. Baik, ini lanjutan kemarin. Qala al-musannifu rahimahullah. Fasal ini agak sulit dibandingkan dengan fasal yang lainnya. Minta tolong diperhatikan. Yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin. Fasal yurfa'ul mudhari'. Dirafakan fi'il mudhari'. Khalian dalam keadaan kosong halnya dia, khalian dalam keadaan kosong, min nasibin wajazimin, amil kosong dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Kalau ada fi'il mudhari kosong dari amil nasab dan amil jazm, berarti dia rafa. Paham? Contohnya yakumu. Yakumu di sini nasab apa jazm? Fal jawab rafa, ya kan? Kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Karena enggak ada amil yang membuat dia nasab dan enggak ada amil yang membuat dia jazm. Ini insyaallah gampang pasalnya, tapi sarannya lebih sulit. Kalau kesimpulannya, fi'il mudhara itu kapan dia rafa? Kalau enggak ada amil nasab dan amil jazm. Afun. Kalau ada amil rafa, kalau ada amil nasab dia kan nasab. Kalau ada amil jazm dia kan jazm. Kapan dia itu rafa? Ya kalau enggak ada amil nasab dan enggak ada amil jazm. Ini gampang kulasonya. Tapi lihat. Mudah-mudahan gampang insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah, ajma'an nahwiyun, telah sepakat ulama nahwu, ala annal fi'lal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari' idza tajarrada, apabila dia kosong, dia apa? Fi'il mudhari', ya. Idza tajarrada, apabila dia fi'il mudhari' itu kosong, minan nasibi dari amil yang menasabkan, wal jazimi dan amil yang menjazmkan, karena jawabnya maka, maka dia apa? Fi'il mudhari' marfu'an, itu marfu'. Jadi karena jawabnya idza, isimnya idza, dhamir huwa kembali ke fi'il mudhari', khobarnya adalah marfu'an. Ringkasnya, fi'il mudhari' apabila kosong dari amil nasab dan amil jawazim, amil jazim, maka ingat dia itu pasti marfu. Jelas insyaallah ini ulama telah sepakat. Ulama telah sepakat seperti itu. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazim, pasti dia rafa. Sepakat para ulama. Sekarang perlu dibatikan. Kakalika yakumu Zaidun wa yaqudu Amrun. Sekarang yakumu di sini, perhatikan yakumu di sini. Kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Ya enggak? Yaqudu kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Ini insyaallah gampang. Perhatikan sekarang. Wa inna ma ikhtalafu fi tahqiqir rafi' ala darab fi tahqiqir rafi' lahu. Ini yang perlu perhatikan. Wa innama, hanya saja ikhtalafu, para ulama itu berselisih pendapat fi tahqiqi rafi' lahu, berselisih pendapat tentang tahqiqi rafi', hal apa saja yang mewujudkan, yang menjadikan dia rafa' itu apa. Berarti maksudnya ini yang mereka berselisih. Berarti kan penyebabnya kenapa dia rafa itu apa? Ini yang mereka berselisih. Kalau kosong dari amil nasab, amil jazm, pasti dia rafa. Tapi sekarang tahqiq rafi untuk mentahqiq, ya, hal yang menyebabkan dia rafa itu apa? Ini mereka berselisih. Ngerti Mas Evan? Ana ulang lagi. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazm, pasti dia rafa. Ngerti? Pasti rafa. Sekarang yang diperselisihkan apa ihwat, kenapa dia rafa, atau tahqiq rafi yang menyebabkan dia rafa itu apa? Ini apa? Ini mereka berselisih. Jadi untuk mewujudkan, apakah yang mewajib apa? Kenapa yang menjadikan dia rafa itulah apa? Kenapa dia rafa itu apa? Ngerti? Ini yang mereka berselisih. Berarti kan? Mahuah, apakah itu? Itu apakah itu yang tahqiqi rafi, yang mewujudkan, menjadikan dia rafa itu, mahuah apakah dia? Ini yang berselisih. Perhatikan. Faqala al-Farra'u wa ashabuhu telah berkata Farra dan ashabul Farra, rafi'uhu yang merafakkan dia adalah nafsu tajarrudihi minan nasib wal jazim. Nah, yang menyebabkan dia rafa adalah zat kosongnya fi'il mudhari' dari amil nasab dan amil jazim. Ini yang pertama. Berarti kan terjemahkannya. Cara menerjemahkannya perhatikan. Faqala al-Farra'u wa ashabu. Berkata Farra'u wa ashabuhu. Rafi'uhu. Yang menyebabkan, yang merofakkan dia. Adalah nafsu. Zat. Tajurrudi. Kosongnya fi'il mudhari'. Dari amil nasab. Dan amil jazim. Ini yang ma'ruf. Ya kan? Ini yang ma'ruf. Ingat ya, Wan? Dan insya Allah ini yang raja dari akwal para ulama tentang masalah ini. Saya insya Allah lebih lanjut penjelasannya. Ingat. Qaulu Farra wa ashabu. Kenapa yaktubu itu rafa? Kenapa rafa? Karena fi'il mudhari. Zatnya fi'il mudhari ini, Wan. Karena kosong dari amil dan nal. Amil nasab. Dan amil jawazim, itulah yang menyebabkan dia itu rofa. Ngerti? Ngerti kan, Wan? Baik. Wa qala al-Kasa'iyyu, berkata Imam Kasa'iyyu, yang menyebabkan rofa itu adalah huruful mudhara'ati. Yang menyebabkan rofa itu adalah huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah itu? Alif, ya, nun, ya, ta. Ya, ta, alif, nun. Nah, sekarang kalau tanya Imam Kasai, yaktubu itu kenapa rafa? Karena mana amilnya, mana yang menyebabkan dia rafa adalah huruful mudhok, yaitu ya. Naktubu. Yahi, naktubu kenapa dia rafa, Yahi? Naktubu indal Kasai, amil yang membuat dia rafa itu adalah nonnya. Harful mudhoraknya. Ngerti? Aneh kan ini? Aneh. Baik, nanti ada bantahannya. Wa qala Sa'labun, dan berkata Imam Sa'lab, yaitu yang membikin dia rafa itu adalah mudhara'atuhu lil ismi, yaitu fi'il mudhara' itu menyerupai pada isim. Jadi kan mudhara'atuhu lil ismi, fi'il mudhara' itu menyerupai pada isim. Nah, jadi sekarang kita sebutkan dulu. Sekarang yaktubu ingda Sa'lab rahimahullah. Kenapa dia itu rafa? Karena fi'il mudhara ini punya sifat yaitu menyerupai isim. Karena menyerupai isim, maka dialah yang membuat dia rafa. Jadi yang membuat dia rafa itu bukan apa-apanya. Karena zatnya fi'il mudhara ini menyerupai isim. Nah, di sini dulu tulis ya, Wan. Musyabahatu fi'lil mudhari' lil ismi ala anwa'in. Musyabahatu al-fi'lil mudhari', musyabahatu al-fi'lil mudhari' ala al-ismi ala aqsamin. Satu, ya'ti bihi sifatu, ya'ti bihi sifatu. Kaqaulika ja'a rajulun yadribu akahu. Bawahnya, wa ja'a rajulun daribun akahu. Saya terangkan, perhatikan bentuk penyerupannya. Ja'a rajulun yadribu akahu. Perhatikan ini. Ja'a rajulun yadribu akahu. Mana fa'ilnya? Rajulun. I'rab jumlah yadribu. Dia adalah si sifat, ya kan? Jumlah fi'il mudhari' jatuh setelah ism nakirah, faedahnya kan sifat. Ya kan? Sifat. Fi'il mudhara ini jatuh sebagai si sifat. Ya enggak? Ngerti kan, Wan? Yang kedua. Ja'a rajulun daribun akahu. telah datang seorang laki-laki dharibut yang memukul saudaranya. So, sekarang berarti kon fi'il sebagai sifat, isim sebagai sifat, ya toh? Ja'a rajulun dharibun. Berarti fi'il mudhari' menyerupai apa? Menyerupai isim. Dalam artian keduanya ini datang sebagai si sifat. Ya kan? Fi'il mudhari' datang sebagai sifat, isim juga datang sebagai sifat. Ini bentuk penyerupaannya. Ngerti? Ngerti kan, Ikhwan? Mampu insyaallah ini. Berhasil? Belum. Baik. Yang kedua. Ya'ti bihil hal. Ya'ti bihil halu. Ya'ti bihil halu. Yang kedua. Kakaulika. Ja'a Zaidun dhariban akhahu. Wa ja'a Zaidun yadribu akhahu. Nah, berarti kan sekarang ini datang sebagai hal. Ja'a Zaidun dhariban. Apa arti dhariban? Hal, ya kan? Telah datang Zaid hal dalam keadaan memukul saudaranya. Mana sabul halnya? Zaidun. Ya, ini dia sebagai hal. Isim kan? Yang kedua, ja'a Zaidun yadrib. Apa artinya yadrib? Juga hal, ya kan? Fi'il mudhari' jumlah jatuh setelah isim, ya kan? Nakir paribat, ya kan hal. Kalau isim nakir kan sifat. Kalau pada isim ma'rifat kan hal. Berarti sama-sama lafadznya dhariban dan yadrib sama-sama jadi hal. Berarti fi'il mudhari' menyerupai isim dalam posisi datang sebagai hal. Ngerti? Ngerti gak, kan? Ini bentuk fi'il mudhari' ini apa, ya, anak? Menyerupai isim. Saya ulang lagi. Fi'il mudhari' menyerupai isim. Ayat dalam keadaan datang sama-sama sebagai sifat. Dan datang sama-sama sebagai apa? Hal. Ngerti? Tes selanjutnya. Yang nomor tiga. Dakhala alaihima lamul ibtida. Dakhala alaihima lamul ibtida. Masuk pada keduanya lamul ibtida. Lamul ibtida juga masuk pada isim. Dan lamul ibtida juga masuk pada fi'il. Ingat, lam ibtida, lam yang jatuh di awal. Ingat, lamul ibtida yang jatuh di awal itu masuk pada isim dan juga masuk pada fi'il. La Zaidun qa'imun la yadribu Zaidun. Lamul ibtida masing-masing jatuh pada fi'il dan masing-masing jatuh pada isim. Berarti fi'il menyerupai isim dalam hal kemasukan lamul ib, lamul ibtida. Baik, terusnya yang nomor 4. Yajri alaihima. Yajri alaihima fil harakati wassakanati kaqaulika nasirun wayang suru. Kaqaulika nasirun wayang suru. Coba aku berikan nasirun wayang suru. Ingat, nasirun wayang suru. Ini yajri alaihima fil harakati wasakanat. Yajri alaihima fil harakati wasakanat. Isma'na ini sama apa? Harakatnya dan sama sukunnya. Coba. Nasirun nonnya pertama apa? Di fathah. Yang sur sama kan? Coba, hurufnya sama, ya, harakatnya sama semuanya. Yang sur wa nasirun. Yang kedua di sukun, yang pertama di fathah. Ya toh? Ada sini. Berarti fi'il mudhari' sama dengan isim. Dalam artian harokatnya sama. Kenapa ya Fonana? Sukunannya sama. Ada kata ini. Naku ya man. Katanya fi'il menyerupai isim. Dalam artian harokatnya sama, sukunnya sama. Contoh yang sur kan ilmu dore. Yang sur, ya fathah, nunnya disukun, sotnya di apa? Di doma, roknya di doma. Ya tak? Yes, ini kan harokat-harokat sukun-sukun kedua. Aku ambil isim, nasirun. Nasirun, ya kan? Nun yang pertama harokat. Yang kedua kan sukun. Yang sur, na. Artinya ada sukun. Nah, sama kan? Harokatnya sama. Arti sama itu berharokat semuanya. Bukan kok doma kasar enggak. Itu gak penting. Sepenting berharokat. Ya. Baik, huruf yang pertama berharokat. Huruf yang kedua sukun. Huruf ketiga berharokat. Huruf keempat juga berharokat. Nasirun, yang sur. Sama toh? Sama. Berarti menunjukkan isim fi'il itu menyerupai huruf dalam segi ini. Dalam segi ini. Amir Musa. Hah? Khair insya Allah. Antum lagi. Hah? Sam. Kamu tak sam? Kenapa lamun sam? Baik, terusnya. Na'am ya Fahana, insya Allah. Terusnya. Inna kullan yang berempat. Inna kullan minhuma. Ta'ridu lahu ma'anin mukhtalifah. Yaftakiru fit tamyizi bainaha ilal i'rabi. Lianna kullan minhuma. Ta'ridu lahu ma'anin mukhtalifah. Yaftakiru fit tamyizi bainaha ilal i'rabi. Kita terangkan dulu. Inna kullan minhuma. Sesungguhnya masing-masing dari keduanya. Mana dari keduanya? Isim dan fi'il. Ta'ridu lahu, datang kepadanya ma'anin mukhtalifah, makna-makna yang berbeda. Kalau begitu yaftariku butuh fitamiz untuk membedakan baina antaranya ilal i'rabi kepada i'rab. Anak kembalikan kepada isim. Ingat isim ya, antum berartikan kata-kata Zaidun. Zaid ini kan isim. Zaid ini itu bisa yang memukul dan bisa yang dipukul, ya toh? Ya enggak, Evan. Dari mana antum Zaid ini yang memukul dan yang dipukul, dari mana antum tahu? Dari i'rabnya kan? Contohnya, dharaba Zaidun Amron. Mana yang dipukul? Amr, ya kan? Mana yang memukul? Zaid. Antum mengerti yang memukul itu Zaid dari mana? Dari i'rab, dia sebagai fa'il. Ya toh? Maksudnya apa, Evan? Hakata isim. Hakata isim. Dari isim itu memiliki atau datang kepadanya makna-makna yang berbeda-beda. Dan perbedaan makna ini butuh i'rab untuk membedakan, oh ini sebagai objeknya, ini subjeknya, ini begini-begini, dari i'rab. Paham insyaallah, Fan. Paham insyaallah. Sekarang tinggal fi'il. Fi'il juga begitu, memiliki makna yang berbeda-beda. Paham, Fan? Datang pada fi'il makna yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini butuh i'rab untuk membedakannya. Oh, maknanya ini begini, maknanya ini begini, begini, butuh i'rab. Ditulis contohnya. Kaqaulika la ta'kulis sama, la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana fa innahu la yu'raf annal qasda annahyu an kullin minhuma ala infiradihi au anil jam'i bainahuma au anil awwali faqat illa bil harakati. Coba Ali minta tolong khudul saburah, Pak Saburah. Fa idza jazamta tashrab. Fa idza jazamta tashrab. Urifa annal murada annahyu an kullin minhuma. Terus dulu nanti saya terangkan. Fa idza jazamta tashrab urifa annal murada annahyu an kullin minhuma wa inna sabtahu urifa annal murada annahyu anil jam'i bainahuma. Wa in rafa'tahu urifa annal murada annahyu anil awwali wa ibahatus tsani. Ini Ali. Saya berikan sini kawan. Ini penting supaya ngerti perbedaannya. Coba anda perhatikan di sini. Sekarang kita punya kata-kata la takul asqamaka. Watasrob. Perhatikan hari ini. Di sini itu memiliki makna yang banyak. Janganlah kamu makan ikan dan minum apa? Susu. Pembahasan kita di fi'il. Fi'il itu juga abad lau ma'anin muhtalisah. Ya lah. Fi'il itu memiliki makna yang berbeda-beda kan? Ya kak Iwan? Sebagaimana isim juga punya makna yang berbeda-beda. Untuk bisa membedakan ini maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini, itu kan butuh i'rab toh? Butuh i'rab. Ya toh butuh i'rab ya Iwan? Untuk mengetahui ini maknanya ini, itu butuh i'rab. Nah sekarang kita punya kata-kata watas ini kata-kata ini. Ini memiliki tiga makna. Satu, al-jam'u bainahuma. Nah, ada semua yang tak terangkan dulu. Atau larangan kulun wahid minhuma. Yang nomor tiga, an-nahyu awal, ya, al-ibahatu tsani. Coba Ikhwan. Lata kulista maka ini Ikhwan adalah memiliki tiga kemungkinan. Pertama, larangan mengumpulkan antara keduanya, antara sama dengan laban. Ini kapan? Ketika dinasok. Jangan kamu makan bersamaan minum susu. Ingeti? Kapan dilarang? Kapan dilarang makan ikan kalau bersamaan dengan minum susu? Berarti dari mana antum tahu ini ketika antum nasobkan? Sudah. Baik. Kulun wahid minumah ketika antum sukun. Jangan kamu makan dan juga jangan kamu makan ikan dan juga jangan makan susu. masing-masing dilarang. Ikannya yang dilarang, susunya yang dilarang. Dari mana aku tahu itu kok dilarang? Keduanya itu gimana? Inti sukun. Ngerti kan? Sudah, baik. Yang kedua, an-nahyil awal, larangan pertama. Ini boleh ketika antum rokok. Jangan kamu makan ikan, dan boleh kamu makan susu. Ini kapan? Ketika antum rokok. Lihat, coba lihat ini. Ini bukti fi'il itu menyerupai isim. Karena fi'il ini juga memiliki makna yang banyak sekali. Ya tak? Makna yang sekali, banyak sekali. Maksudnya, Wan. Dan untuk mengetahui makna yang berbeda-beda ini, dari mana kita tahu? Dari ilmu. Ketika antum la ta'kulis samaka, wa tasroba intika sifat ha, bimana al-jam'u bainahuma. Jangan kamu kumpulkan antara ikan dan antara susu. Berarti, dari mana antum tahu maknanya ini? Dari mana antum tahu maknanya ini? Dari apa? Dari harokat fathah. Eropnya dia fathah. Karena ini wawahu ma'iyah. Wawahu ma'iyah. Maka menaksudkan dia. Ngerti salah, Evan? Baik. Dari mana antum tahu larangan ini makna kullu wahid minumah? Samak sendiri dilarang, susu pun dilarang. Dari mana antum tahu? Dari antum sukun baknya. Watas rob. La ta'kulis samaka wa tasrob, atau sukun. Berarti dilarang makan ikan dan dilarang minum susu. Ngerti? Ngerti enggak, Fat? Ente makan ikan ya dilarang, ente makan susu pun dilarang. Jelas? Baiknya. Ente larangan hanya sama saja dan dibolehkan susu. Ketika antum apa? Ketika antum dia wafakan la ta'kulis samaka wa tasrobu bubu. Ente domat ya. Maka larangan itu hanya pada ikan saja dan susu diperbolehkan. Ngerti? Lah ketika Pak Dokter ngomongin cerita ini. Ya. Anta ya Zahrul, ente itu la ta'kul mangga. Ya. La ta'kul mangga. Cerita ini wau nih. Watasrob, apa dibaca watasrob, apa watasrob, watasrob, apa tasroba, apa tasrobu, tita ini nih, ya. Ketika sudah mengatakan la ta'kuli amang, la ta'kul mangja, wala, berkaya, wah, kita coba wujud aja, wah, ta'kuli bapaya. Bigi masih tidur. Terus, kalau anda baca watakul al babaya, gimana ini artinya? Kedua-duanya enggak boleh. Nah, Qasim, kalau anda baca la ta'kul manja wa ta'kulu babaya, gimana? Satu boleh, satu enggak, mana enggak boleh? Nah, iya, mangganya yang enggak boleh, babayanya boleh. Gitu ya, Fan ya. Selamat. Kapan kalau anda baca nasab la ta'kul manja wa tasroba wa ta'kula apa? Wa ta'kula babaya. Gimana ini? Kalau anda makan mangja, kok boleh enggak? Boleh. Anda makan babaya, kok boleh enggak? Boleh. Yang dilarang apa? Dua. Dikumpulkan, ikhwan. Makan blip langsung. Dua-duanya. Itu yang enggak boleh. Ngerti? Tapi kalau antum pilih salah satunya, kok apa-apa? Akan sama yang lain. Sekarang yang terpenting di sini adalah fi'il ini menyerupai isim. Menyerupai isim dalam arti yang isim itu juga lau ma'ani muktalifah. Memiliki makna yang berbeda-beda, ya toh. Ada hal, ada banyak keadaannya. Ada di mana, Bewan, pukulan dengan pukulan yang beneran. Seperti yang mutlak, gitu kan. Ada yang objek, ada yang subjek, ada yang wih, banyak makna, kan. Ini semuanya kita akan tahu dari segi irobnya. Ngerti gak, Evan? Anak kasih contoh sekarang biar berfaham isim. Anak kembalikan pada isim, contohnya Evan, anak. Masa lu kayak udah ribat. Tahun lalu pas hindun. Lalu pas hindun, Evan. Lalu pasan. Rabat hindun zaidan. Kita kan tahu arti hindun ini memukul, zaidan ini yang dipukul, zorbatan ini penjelas daripada wa zorba atau penguat daripada zorba. Tahu dari mana? Dari Arab toh? Ya ini maful mutlak. Maful mutlak bisa dimana pak? Zaidun telah memukul zaidan dengan apa? Sebenar-benar pukulan juga bisa. Dari mana aku tahu mengerti zorba ini dengan sebenar-benar pukulan? Dari Arab biasa kan mutlak. Gitu ya Fahad. Ngerti insya Allah. Sekarang da'a zaidun masyan. Masyan ini da'a masin. Da'a masin. Ra'aitu masyan. Bisa kan artinya masyan ini? Kalau da'a masin, orang yang datang. Gitu kan? Ra'aitu mah aku melihat orang berjalan. Da'a zaid masyan. Zaid telah datang dalam keadaan berjalan. Dari makna awal, makna kedua, makna ketiga kan berbeda-beda maknanya kan? Dari mana aku tahu itu makna berbeda? Dari Irob. Dari Irob, ngerti? Dari sinilah, fi'il itu menyerupai Irob. Fi'il itu menyerupai isim dalam segi apa? Dalam segi butuh. Butuh apa? Butuh Irob. Karena butuh Irob semuanya. Untuk membedakan antara makna-makna yang ada itu. Ngerti? Jelas ini soalnya kan? Ini Pak Khidir. Pak Khidir. Hah? Bener Khidir, kalau gak paham bilang Khidir. Sudah Khidir, apa Khidir? Abu Jabir, paham? Khair insyaAllah. Ana ulangi lagi Abu Jabir. Isi fi'il menyerupai isim dalam hal apa aja? Sifat, hal, terus kemasukan lamulit, ibtidak terus, nomor 4. Ya, tambahnya harakat, tambahnya harakat dan sukunah, terus. Butuhnya i'rab, masing-masing itu butuh i'rab tadi 5. Inilah bentuk, apa ya kawan? Dan musabah ini, penyerupaan inilah yang menjadikan apa ya kawan anak, yaitu roh. Rafa, penyerupaan inilah yang membuat dia itu rafa. Ngerti? Penyerupaan inilah yang membuat dia rafa. Jadi ingda mana ini? Ingda apa? Ingda taklak. Kalau kita katakan zaidun, apa ya kawan anak? Yang tubuh zaidun. Kenapa yang tubuhnya rafa? Ingda itu taklak. Zaid apa namanya? Yang tubuh ini rafa karena menyerupai isim. Hakada. Kenapa dia rafa? Mana amil yang membuat dia rafa? Amil manakah yang membuat dia rafa? Dia rafa itu karena menyerupai isim. Maka ada indah salat. Terusnya, perhatikan sini. Waqala al-basriyuna, berkata orang-orang Basra. Kita ni. Awas. Bapak-bapak. Waqala al-basriyuna, berkata orang-orang Basra. Baik, hululuhu mahallal ismi. Yang menjadikan rafa'nya fi'il mudhari itu adalah hululuhu. Fi'il mudhari itu menempati kedudukan isim. Ingat, hululuhu mahallal ismi. Fi'il mudhari itu menempati kedudukan isim. Perhatikan ini maksudnya. Apa yang kita lihat? Penjelasannya. Kalau mereka mengatakan. Walihada oleh karena ini. Idza dakhala alaihi. Apabila masuk padanya. Nahu semisal an walan walam walamma. Imtana arafuhu. Tercegah rafa'nya dia. Kenapa? Li'annal isma la yaqa'u ba'daha. Karena isim tidaklah jatuh setelah an walam walam walamma. Paham sudah? Berarti kan? Maknanya kaum Basir ini suntuk kata-kata yaktubu. Yaktubu ini kenapa rafa'? Dia rafa karena kedudukan atau posisi fi'il mudhari ini, yaitu yaktubu itu, menempati kedudukan isim. Ismana menempati kedudukan isim? Maksudnya, karena an huruf huruf nasab, huruf jazm, itu enggak mungkin masuk pada isim. Gitu? Karena huruf nasab, huruf jazm, enggak mungkin masuk pada isim, maka ketika fi'il mudhari yang kosong dari ambil nasab dan ambil jazm, menduduki posisi dan posisi isim. Ngerti maksudnya, Ewan? Ngerti enggak? Ana ulang lagi. Sekarang. Berarti kan, Ewan, ini agak sulit memang. Ya, jadi sebagian apa Ewan, Eva, awal belajar, ini memang sulit. Ya. Jadi hatta gurunya pun enggak bisa cepat-cepat. Karena ini harus ulang lagi. Ana ulang lagi, Ewan. Sekarang kita sampai pada kata-kata yak tubuh. Yak tubuh ini kan kofak, toh. Nah, ya, kofak. Dia dikatakan rofa itu kenapa? Perhatikan. Dia dikatakan rofa karena posisi yak tubuh lewana itu menempati kedudukan isim. Isim maksud menempati kedudukan isim. Artinya ketika fi'il mudhari itu kemasukan an, lan, idan kai, amil nasab dan amil jazm, fi'il mudhari kan enggak rofa lah. Enggak rafa kan? Dia kan nasab atau jazm. Nah. Soalnya apa dia rafa atau jazm? Soalnya an, lan, dan amil-amil ini semuanya enggak bisa masuk pada isim. Mana ada ceritanya an masuk pada isim? Mana ada ceritanya lan masuk pada isim? Enggak ada ceritanya. Mana ceritanya lan masuk pada isim? Enggak ada ceritanya. Karena ketika fi'il mudhari kemasukan lan, enggak bisa menempati kedudukan isim, enggak bisa. Karena lan ini enggak bisa masuk pada isim. Lain dengan fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan amil jazm, posisi dia itu sepertinya menduduki kedudukan isim. Ngono lho. Lain dengan kemasukan amil nasab, kalau kemasukan amil nasab, enggak mungkin dia rafa, pasti dia nasab. Soalnya apa? Soalnya fi'il mudhari ini ya an dan lan ini enggak bisa masuk pada isim, masuk pada isim enggak bisa. Karena enggak bisa masuk pada isim, berarti posisinya enggak menempati kedudukan isim. Jelas? Baik, tak kasih tulisan lagi. Sekarang ana bilang an. Ya, coba. Ini dibaca nasab enggak? Nasab toh? Karena ada an toh? Berarti yang tuba ini menduduki kedudukan isim atau enggak? Tidak, karena enggak ada kegantiannya mungkin an. Zaitun itu enggak ada. An masuk pada isim itu enggak ada ceritanya. Berarti an di sini, yang tuba ini enggak menduduki kedudukan isim. Soalnya ono an. Lain dengan yang tubuh. Nah, ini kata mereka, ini bisa Zaitun. Yang tubuh dengan Zaitun ini satu posisi, bisa masuk. Ya kan, bisa masuk. Ente bila hilangkan zat tubuh, Zaitun itu bisa kebaca Zaitun kan. Tapi kok ada kan? Ini enggak bisa lan Zaitun, keliru lho, Zaitun enggak ada ceritanya. Kalau Zaitun, yak tubuh Zaitun, itu hilangkan yak tubuh, bisa dibaca Zaitun kan? Bisa enggak ada Zaitun? Bisa dibaca Zaitun. Ngerti? Nah ini maksudnya, fi'il ini menempati kedudukan isim. Artinya ketika fi'il antum buang, itu letakkan Zaitun. Yak tubuh itu hilangkan, Zaitun bisa. Maka kalau ada lam, lam yak tubuh, maksud ente hilangkan yak tuba, masuk lan Zaitun, enggak mungkin. Karena lan ini enggak mungkin masuk pada fi. Enggak mungkin masuk pada isi. Ngerti enggak? Gitulah aku. Khair insyaallah kan. Jelas, tadi berapa ini? Ada berapa ini? 1 2 3 empat pendapat. Baik, ana ulangi lagi supaya paham lagi, insyaallah. Nah, ini karena kita ini enggak pengin cepatnya, pengin pahamnya. Kalau cepat enggak paham mau doai. Ya. Ana ulangi lagi, perhatikan. Para ulama telah sepakat ada bentuk kesepakatan, ada bentuk perselisihan. Kesepakatannya apa? Kalau enggak ada amil nasab, amil jazm, pasti dia rafa. Itu pasti rafa dia. Wah, ada ketipak para ulama. mana tempat yang berselisih mereka? Berselisih mereka itu tahqiqur rafi'. Ya. Perwujudan yang benar, yang benar ya. Perwujudan yang menyebabkan rafa' itu apa saja? Apakah dia? Yang membuat dia rafa' itu apa? Ngerti ya? Ingat ini. Jadi penyebab inti yang benar itu kenapa dia itu rafa' itu kenapa? Ngerti enggak kawan anak? Paham ini? Atau bahasa mereka amin yang membuat dia rafa' itu apa? Itu bahasa banyak bahasa. Amir yang membuat nasabnya yang tubuh itu apa? Ini ada empat pendapat. Ada yang mengatakan apa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Yang kedua apa ya nana? Huruful mudhaf, mudhara'ah. Apa yang nomor tiga? Menyerupai dengan isim. Apa yang nomor tiga? Yang nomor empat? Menempati kedudukan isim. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah li'anna al-isma karena isim la yaqa'u tidak mungkin jatuh ba'daha setelah apa? Setelah ini setelah an, lam dan lam dan lamma. Kalau begitu falaisa hina idzin, maka ketika itu kalau sudah kemasukan an lam itu falaisa hina idzin, maka ketika itu halat. Tapi falaisa hina idzin, maka ketika itu tidaklah halat menempati mahallal ismi, kedudukan isim, ketika ada an, lan, idzan, kae, lam dan semisalnya. Seperti tep wa asahul aqwal, aqwal yang paling kuat, yang paling benar adalah al-awwalu yang pertama. Ini yang paling kuat. Jadi qaul yang paling kuat adalah al-awwal, ini yang pertama. Apa yang pertama? Kenapa dia marfu? Kenapa dia rafa? Karena fi'il mudhari' itu sendiri apa ya kawan-anak? Kosong dari amil rafa dan amil jazm, itu yang paling kuat. Jadi wa huwa alladhi, dan i'rab inilah yajri yang berjalan ala al-sinatil mu'ribin, berjalan pada lisannya orang-orang yang mengikrob. Maksudnya untuk menguatkan bahwasannya qaul yang pertama adalah qaul yang kuat, ini sudah biasa dipakai oleh orang-orang yang mengikrob. Seperti itu mereka mengikrobnya. Seperti maksudnya yakulun, mereka mengatakan marfu'un marfu' li tajarrudihi, karena kosong dari amil nasib dan amil jazim. Apa insyaallah kan? Sekarang bantahnya. Makan dulu terus. Terus. Aku mungkin kreatif ini, semangat di Polsek ini ya. Hati ini kita semangat di Polsek ini. Ben, hati kan? Wayusidu dan merusak. Ini bantahan sekarang. Kenapa Ibnu Ishaq rahimahullah kok menguatkan qaul yang pertama? Yaitu apa? Yaitu tajarrudu anin nasib wal jazim. Pasti dia akan membantah qaul kedua, qaul ketiga dan qaul keempat. Wayusidu, dan untuk merusak, untuk membatalkan, untuk merusak qaul al kasai, pendapatnya kasai. Apa itu pendapat kasai kawan-kawan? Kenapa dia marfu'? Karena ada huruful mudhara'. Dibantah dari sini. Anna juz asyai' la ya'malu fi, bahwasanya bagian pada sesuatu tidaklah mungkin beramal pada sesuatu itu. Apa maksudnya? Perhatikan. Cari gosok benar. Ini agak lambat. Ini kalau nanti gak paham, yang lain gak paham semuanya nanti. Eskola kasai, yak tubuh ini kenapa rafa? Hawas. Lo kasai lo, iki kasai lo. Pendapat yang kedua. Lo itulah salab itu. Yang kedua. Iya, adanya yang mudhara'. Ingat ini, adanya yang mudhara'. kaidahnya, bantahannya, dan ini juga bantahan secara kaidah. Enggak ada ceritanya. Ya ini kan bagian daripada ilmu dorek toh. Ya enggak, Evan? Ya enggak. Ya di sini ini bagian daripada ilmu dorek. Enggak mungkin wong bagian kok beramal pada bagiannya. Enggak mungkin. Yang namanya bagian itu enggak punya amalan. Bagian terhadap sesuatu enggak mungkin bisa beramal pada sesuatu itu, itu kaidah. Orang dalam mau beramal, orang dalam itu gimana? Yang namanya amal itu dari orang luar. Ngerti enggak? Ngerti enggak, Ikhwan? Apa insyaallah? Yaktub ini kan bagian daripada, ya di sini kan bagian daripada yaktub. Kalau dia bagian, enggak mungkin dia bisa beramal pada bagiannya. Itu kaidah anna juz asy, bahasanya bagian dari sesuatu, layak malufi, tidak mungkin beramal pada sesuatu itu. Ngerti enggak, Ikhwan? Ngerti enggak ini? Pernah lewat sama kita apa itu coba? Hah? Falamma qadaina. Apa itu, Ikhwan? Ma dallahum ala mautihi illa dabat. Lihat apa? Aduh. Selalu kabeh ini. Banyak makanan, Ikhwan, insyaallah. Banyak makan apa? Banyak makan telur, insyaallah. Kalau murojaah lapal kok. Kalau murojaah banyak-banyak makan telur, insyaallah memudahkan hafalan kalau murojaah. Kita merasa dia. Tuhan. Enggak usah makan mie, kalau mie itu bisa merusak hafalan kalau enggak murojaah, Tuhan. Kalau enggak murojaah kan merusak hafalan, Pak. Insyaallah. Terusnya. Paham saya ini? Wa yufsidu qaulal kasai, dan merusak perkataannya kasai. Anna juz as-sayy, bahwasanya bagian sesuatu, bagian pada sesuatu, la ya'malu fihi, tidak akan bisa beramal pada sesuatu itu. Wong bagian kok beramal lu piye? Wong bagiannya kok beramal lu piye? Baik, insyaallah, Ikhwan. Baik. Wa qawla ta'lam, dan untuk merusak pendapatnya salaf. Apa pendapat salaf, Qasim? Menyerupai isim. Wa qawla ta'lam, dan badan sesuatu yang bisa merusak pendapatnya salaf. Annal mudara'a, annal mudara'ata, atau annal mudara'ata, bahwasanya penyerupaan itu, innama sesungguhnya, iktabat menuntut, i'rabau i'rabnya, min haizul jumlah, dari segi umumnya. Baik. Jadi sesungguhnya penyerupaan itu, innama sesungguhnya dia, iktabat menuntut, penyerupaan itu menuntut i'rabau i'rabnya min haisul jumlah, ditulis hingga qali min haisul jumlah ay fiqat in nazari, ay fiqat in nazari an qawlihi marfu'an wa mansuban wa majzuman. Berarti kan maksudnya? Berarti kan dulu, tak terangkan dulu maksudnya ini apa, nanti biar paham. Ringkasnya, tidak diingkari. Nanti tak baca lagi, cuma ana ingin merangkan maksudnya apa, biar nanti paham. Kalau diterangkan dulu kan paham. Maksudnya, tidak diingkari bahwasanya fi'il itu menyerupai isim itu tidak diingkari. Benar. Tidak diingkari. Fi'il memiliki makna yang harus dibedakan lewat i'rab itu benar. Maksudnya Allah. Fakadalika, isim juga seperti itu. Jadi penyerupaan fi'il kepada isim itu enggak salah, benar. Tapi apa ikhwanana, ini tanpa harus melihat keberadaan dia itu rofa atau nasab atau jazm. Maksudnya perhatikan. Baik. Maksudnya penyerupaan ini, penyerupaan fi'il dengan isim itu menuntut i'rab, itu benar, menuntut i'rab itu benar, menuntut i'rab benar. Menuntut i'rab itu benar. Tapi ini min haitsul jumlah. Dari segi apa ya kan? Dengan tanpa melihat keberadaan dia itu amilnya rofa, amilnya jazm, amilnya sukun itu tanpa ini yang dilihat. Kenapa? Karena setelah adanya i'rab, nanti masing-masing kan butuh amil loh. Ya enggak? Kalau nasab butuh amilnya ini, kalau jazm amilnya ini, kalau rofa amilnya ini, kan gitu. Intinya jangan dicampur aduk antara penyerupaan dan antara amil. Maafum insyaAllah. Ada ulangi lagi. Belum paham kira-kira ini. Penyerupaan fi'il kepada isim itu benar gak salah? Gak salah. Penyerupaan fi'il kepada isim itu menuntut i'rab benar. Menuntut i'rab dari segi umumnya. Secara umum memang menuntut i'rab. Penyerupaan ini kan gitu. Tapi untuk menyatakan amil rofa, amil nasab, amil jazm itu perkara lain. Paham? Tidak ada kaitannya dengan penyerupaan. Ngerti maksudnya yang mana? Penyerupaan sayi dan amil yang membuat dia rofa itu sayi. Ana sekarang ada bagian contoh. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidat wa ma'artu bi Zaidin. Nah, ikhwanana di sini adalah berbeda mananya kan, ya kan? Ya enggak? Ada yang Zaid datang, Zaid dilihat, dan Zaid dilewati, ya toh? Apakah amil yang membuat nasab, rofa, jazm, itu kan butuh amil masing-masing toh? Yang membuat dia rofa, yang membuat dia nasab, dan membuat dia itu jazm, ya toh ikhwanana? Ya enggak? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidat. Nah, ini berbeda mananya. Karena ada i'rab harakat fathah dan seterusnya. Tapi wanana, keberadaan dia nasab, apa yang membuat dia nasab? Itu syai, perkara luar. Enggak ada kaitannya dengan penyerupaan. Jadi kalau begitu, penyerupaan fi'il mudhari' dengan isim, enggak bisa mengharuskan amilnya fi'il mudhari' yang enggak ada jazm dan enggak ada nasab itu adalah karena menyerupai itu. Enggak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Karena penyerupaan itu syai dan amil itu syai. Berarti gak ya, Hanana? Hah? InsyaAllah. Lanjut ya, Han. Tak tersenakan. Wa qawla ta'lab, dan untuk merusak pendapat ta'lab. Anal mudara'ata, bahwasanya penyerupaan. Innama iktadot, sesungguhnya penyerupaan itu menuntut. I'rabahu, i'rabnya dia min haitsul jumlah, dari segi umumnya. Maksudnya because in nazar, dengan tanpa melihat keberadaan dia, ya amilnya itu rafa, yang menyebabkan dia rafa atau yang menyebabkan dia nasab atau menyebabkan dia jazm, itu tanpa dilihat dengan ini. Berarti jadi mana? Because in nazar an qawli marfu'an, maksudnya dengan tanpa melihat keberadaan dia itu, amil yang membuat dia rofa, amil yang membuat dia nasab, atau amil yang membuat itu tanpa dilihat ini. Ya wes, tugas itu penyerupaan wae. Ini rofa, ini nasab, ini yang membuat berubah maknanya, itu saja pekerjaanmu. Tapi yang membuat dia rofa, membuat dia nasab, membuat dia jer, atau dazm, atau semisalnya, itu orang luar, tidak ada kaitannya dengan penyerupaan. Berarti summa yahtaju, kemudian butuh kullu nau'in, macam-macam nau' min anwa'il i'rab, dari macam-macam i'rab ila amilin yattadihi, menuntut kepada amil yang menuntutnya. Amil ini menurut dia rofa, rofa. Amil ini menurut dia nasab, nasab. Dan seterusnya. Jadi amil itu sesuatu yang menyebabkannya. Dan penyerupaan sesuatu itu. Jadi enggak salah kok. Memang fi'il mudhari itu menyerupai fi'il. Fi'il menyerupai isim itu benar, enggak salah. Iya, fi'il mudhari itu menyerupai isim itu benar, enggak salah. Tapi yang harus diperhatikan ya kawan-kawan, bahwasanya penyerupaan ini tidaklah mengharuskan menuntutnya, menjadikannya yang menyebabkannya dia rofa atau nasab atau jar. Tidak. Contoh sekarang, anak ini contoh. Antum pikir contoh-contoh yaktuba adalah yaktuba. Kenapa dia nasab? Apakah menyerupai isim? Apakah menyerupai isim? Apa gara-gara menyerupai isim dia nasab? Ini penyerupaan ini. Kak Isa ya kawan anak, pasti dia nasab karena ada lam. Nah amil itu menyerupai isim itu benar gak salah. Tapi karena kenapa dia nasab? Karena ada amil yang membuat amil yaitu lam. Menurut amil sendiri itu sendiri, jangan disamakan. Jelas ini. Khair insyaAllah. Baik. Tumma yaljamu, kemudian mengharuskan alal madhabaini, atas dua mazhab ini, ayakunal mudhari'u marfu'an daiman. Mudhari'u marfu' terus wahai Nabi. Hah? Sekarang perhatikan, ada sekarang yang mengatakan apa yang menyebabkan fi'il mudhari' itu qurb mudhari'nya. Sekarang saya tanya, ada lam, lam yaktu. Fi'il mudhari' ada apa enggak ada? Ada. Kenapa kok dibaca tu? Gelutan lagi antara ya sama apa? Sama lam, lam itu ibaratnya ini sih. Kenapa kau antum menangkan lam? Maka yang jam harus mendapat anta yang menyatakan bahwasanya amil yang merobakkan itu ilmu dora itu sendiri, maka mengharuskan robak terus. Tidak ada nas, tidak ada sistem. Nah, karena ketika dia nasab, yo ada ilmu doranya, ada kurb doranya. Dan ketika nasab, yo ada kurb doranya. Ngerti? Nah, lepas. Baik, sekarang lanjutannya. Sekarang antum yang mengatakan kenapa dia itu rafa? Karena menyerupai isim. Dan sekarang ketika dia rafa, ketika dia nasab, dan ketika dia jazm, apakah antum katakan pasti menyerupai isim? Menyerupai enggak? Menyerupai isim kan? Ini enggak Evan, antum baca. Sekarang lihat. Lalu kita baca watas roba. Watas roba. Kenapa dibaca roba? Ba. Kakak menyerupai isim kan? Ah. Om. Itu baca latas rob. Masih menyerupai isim kan? Ah. Berarti kalau begitu mengharuskan atas pendapat anta ini ya salah, berarti fi'il mudhari itu rafa terus. Karena ketika dia nasab masih menyerupai isim, ketika jazm masih menyerupai isim, berarti menyerupai terus. Berarti enggak ada istilahnya apa yang mana fi'il mudhari itu nasab atau jazm. Kenapa? Karena menyerupai isim terus. Hari salah. Nah inilah apa namanya nahwunya. Baik. Ana minta dipahami deh, kan tuh baca udah lama alik, baca sudurut tahap, baca kutu jadi nusam ini kalau nggak paham, nggak paham semuanya. Dalam semuanya. Jadi pahami dulu, kotor nada ini, insya Allah baca yang lain akan gampang, insya Allah. Pokoknya kalau nggak paham, ulangi lagi pada teman-teman antum di mana tadi itu supaya benar-benar paham. Kalau antum ingin paham nahu. Tolehana, akhirnya sholat. Wayalor tu ini bisu aja harus pekelewan. Satu jam lebih sudah ini. 1 jam 14 menit. Nah, yang lain ya kan, karena enggak ini aja ngasihnya ini. Menarik. Subhanallah. Iya, apa itu?